Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi huda wattaba'a tarahu ila yawmin din. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Muhtasar Zadil Ma'ad pada pembahasan kitab siang tentang puasa. Alhamdulillah enggak terlambat lagi. Rasulullah sallallahu bersabda, la yuldahul mu'min fi juhrin marratain. Seorang mukmin yang cerdas adalah yang tidak jatuh pada lubang dua kali. Ya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dan pengalaman dari sebelumnya. Dia tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Maka jadilah orang-orang yang cerdas. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah puasa. Kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam akmala hadyin wa a'dhamahu tahsilan lil maqsud wa ashalahu ala nufus. Adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah puasa ini merupakan petunjuk yang paling sempurna dan paling mudah bagi manusia. Jadi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berpuasa adalah petunjuk yang paling bagus dan paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan dalam setiap khutbah Jumatnya, فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai teladan bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Dan petunjuk Rasulullah adalah petunjuk yang paling mudah. Karena Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Ya. Baik. Wa kana walamma kana fatmun nufusi an syahwatiha wa ma'lufatiha min asyakil umur ta'akhkhara farduhu ila ma ba'dal hijrah. Dan karena meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh syahwat, ini termasuk perkara yang sangat sulit, yang berat. Oleh karenanya kewajiban puasa ini diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai setelah hijrah. Artinya puasa itu berat sehingga tidak langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat di kota Mekah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kebijaksanaannya mengakhirkan kewajiban puasa ini sampai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya mengalami 9 kali puasa Ramadan. 9 kali puasa Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, hidup di Madinah itu 10 tahun. Ya. Dan kewajiban puasa Ramadan pada tahun kedua, sehingga 9 kali. Baik. Ini termasuk hikmah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai faedah bagi kita semuanya, bahwa syariat Islam itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara apa? Bertahap. Ya, secara bertahap. Seperti halnya khamr. Khamr tatkala sangat menjadi minuman yang favorit bagi orang-orang kafir jahiliyah, sehingga kalau langsung diharamkan tentu akan memberatkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kebijaksanaannya enggak langsung mengharamkan secara total, tetapi perlu apa? Tahapan-tahapan. Perlu pondasi-pondasi, yaitu dengan menanamkan tauhid, keimanan, ya. Itu pun dalam pengharaman khamr ada tahapannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan bahwa khamr itu ada manfaatnya, ada madharatnya, tapi madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, di dalam khamr dan perjudian itu ada manfaatnya, bahkan manfaat-manfaat. Tetapi ya, kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Orang akhirnya kemudian apa? Mikir. Wah, ini kalau keburukannya lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya, untuk apa saya meminumnya? Yang kedua, tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang ya salat kalau dalam keadaan mabuk. Itu tahapan yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat kalau kalian dalam keadaan apa? Mabuk. Akhirnya disempitkan waktunya orang untuk mabuk karena dia harus salat. Ya. Maghrib mau minum, bentar lagi udah isya. Duhur mau minum, bentar lagi udah asar. Asar mau minum, bentar lagi udah maghrib. Ya. Subuh mau minum, waktunya kerja. Ya. Sehingga dulu orang hanya kesempatan setelah turunnya ayat itu, hanya kesempatannya adalah setelah isya. Itu pun sebagian dari mereka sudah mikir-mikir karena besok sudah kerja. Ya, sudah mulai berhenti lagi. Baru tahapan yang ketiga, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, ya, itu adalah tipu daya setan. Tinggalkan, jauhi, karena kalau kalian ingin bahagia. Ayat ini sudah tegas total bahwasanya khamr dan perjudian adalah apa? Haram. Intinya semuanya ada tahapannya. Demikian juga puasa. Puasa itu enggak langsung diwajibkan, karena kalau diwajibkan memberatkan. Dan orang mungkin akhirnya berat untuk masuk Islam. Wah, enggak enak Islam, berat. Karena harus enggak meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, enggak boleh jima. Akhirnya banyak orang mungkin keberatan, ya, terasa berat untuk masuk Islam, ya. Oleh karenanya, termasuk hikmah dalam syariat Islam mewajibkan puasa ini secara apa? Bertahap terlebih dahulu, ya. Bahkan kata beliau, wa furidha awwalan ala wajhi at-tahyir bainahu wa baina an yut'im kulla yawmin miskina summa hatta masaw. Ya. Bahkan kewajiban puasa itu awalnya tidak langsung wajib, cuma dikasih pilihan, ya, antara puasa dan antara membayar fidyah. Baru kemudian setelah itu diwajibkan. Jadi tahapan di dalam kewajiban puasa itu, pertama, puasa itu enggak langsung, ya, enggak langsung seperti sholat. Dia di Mekah sudah diwajibkan, tetapi ketika di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Yang kedua, tahapannya adalah awal, ya, awal disyariatkannya puasa itu pertamanya enggak wajib, hanya dikasih pilihan. Yang mau puasa itu lebih baik, yang enggak puasa juga enggak ada masalah, tetapi dia membayar fidyah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ya, kata Allah, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Ya, siapa yang mau berpuasa, maka itu baik. Siapa yang mau membayar fidyah, maka itu baik. Ya, ini boleh. "Wa antasumu khairul lakum." Tapi kalau kalian mau berpuasa, itu jauh lebih baik. Jadi dikasih pilihan, mau bayar fidyah atau puasa. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan, lebih memfavoritkan puasa. Jadi kalau mau yang enggak puasa, bayar fidyah, tapi kalau mau puasa itu lebih baik. Ya, lebih baik, tapi belum diwajibkan. Itu pertama kalinya. Ya, baru setelah itu, setelah mereka sudah terbiasa, banyak yang sudah terbiasa dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah selanjutnya ayat 185 Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus sahra falyasumhu." Barang siapa yang mendapati bulan puasa, maka hendaknya dia berpuasa. Itu perintah. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian. Jadi awalnya enggak wajib, cuma pilihan saja. Lebih bagus puasa, tapi enggak puasa juga enggak ada masalah. Itu awalnya. Ya, tapi setelah itu baru kemudian dihapus menjadi suatu kewajiban. Ya, suatu kewajiban. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban. Yang kedua, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut puasa Ramadan itu sebagai rukun Islam. "Buniyal Islamu 'ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Salah satunya adalah wasiyamu Ramadan, puasa Ramadan. Bahkan para ulama pun telah bersepakat tentang wajibnya puasa. Seperti yang dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma, Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan ulama-ulama yang lain telah menukil kesepakatan tentang wajibnya puasa Ramadan. Oleh karenanya, siapa yang mendustakan tentang kewajiban puasa Ramadan, yakni mengatakan puasa Ramadan itu enggak wajib, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Kalau ada yang mengatakan puasa itu sing penting menahan hawa nafsu misalkan, ya, enggak harus menahan dari makan dan minum misalkan, kayak sholat sing penting iling, nah, maka orang ini apa? Kafir, karena dia mendustakan Quran, mendustakan hadis, mendustakan kesepakatan para ulama. Ya, ngeyel. Allah bilang wajib, dia bilang enggak wajib. Nah, itu kan kafir. Ya, melawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang mengakui bahwasanya puasa Ramadan itu, ya, dia wajib. Puasa Ramadan wajib. Aku tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Tapi dianya enggak puasa. Ya, saya enggak tahan dengan godaan ayam goreng misalkan, ya, atau yang lainnya. Beri banyak saudara-saudara kita, ya, tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, ya, tapi masih banyak yang, atau sebagian, ya, sebagian enggak puasa. Warung kadang setengah buka setengah tutup, ya, setengah buka setengah tutup, buka tapi sikile ketok. Nah, baik. "Wajuilal it'amu lisyaihil kabir wal mar'ati idza lam yutiqa wa ruhisa lil maridi wal musafir an yuftira wa yaqdhiya." Baik. Setelah kita mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib, ini hukum asalnya. Beliau kemudian menjelaskan bahwa di antara kemudahan syariat Islam, Allah itu memberikan keringanan. Ada beberapa orang yang enggak wajib untuk puasa. Ada keringanan. Karena Islam itu adalah agama yang mudah. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ada beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah asy-syaikhul kabir wal mar'ah idza lam yutiqa, yaitu orang yang sudah lanjut usia, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah enggak mampu lagi untuk berpuasa. Ya, karena umur yang enggak bisa dibohongin lagi. Ya, tenaga yang ya, fisik yang tidak bisa diperbohong lagi. Ya, nah, kalau puasa bisa mati malahan. Ya. Nah, maka orang seperti ini tidak wajib berpuasa. Ya, tidak wajib berpuasa. Bahkan enggak boleh kalau memang itu membahayakan dirinya, ya, tidak boleh baginya untuk apa? Berpuasa. Dan sebagai gantinya dia membayar fidyah, membayar fidyah. Bukan mengqadha, karena enggak ada waktu lagi mengqadha, kapan lagi mengqadha, ya kan? Karena masa muda enggak bisa kembali lagi. Ya, maka tidak mengqadha, tetapi apa? Membayar fidyah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar apa? Fidyah kepada orang-orang miskin. Dan membayar fidyah itu ada dua cara. Yang pertama adalah yaitu dengan mengundang ya sejumlah orang-orang mengundang orang-orang miskin ya sejumlah hari yang dia tinggalkan, diajak untuk apa? Makan. Ya. Cari fakir miskin, misalkan dia satu bulan, berarti cari 30 orang miskin ya, kemudian diundang untuk makan bersama. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik tatkala beliau sudah lanjut usia. Ya, dia kumpulkan orang-orang miskin, kemudian ya, beliau memberi makan kepada mereka. Cara yang kedua yaitu dengan memberi kepada fakir miskin setiap hari sejumlah hari yang dia tinggalkan, ya, makan dan lauk pauknya tentunya. Bisa mentah, bisa juga apa? Matang. Ya, boleh kalau misalkan mentah. Mana yang termudah bagi seseorang? Ya, kalau yang paling mudah sih matang ya. Ya, matang secara umum. Kalau masih mentah kan butuh mengolah lagi, ya, apalagi sekarang pada ngeluh tentang ya, kenaikan harga, ya. Nah, maka yang paling praktis yaitu kalau sudah siap, enak tarik mangan toh. Nah, tapi kalau memang memang misalkan yang paling mudah adalah yang yang mentah, maka itu juga diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Dan tidak mengapa juga bayar fidyah itu di luar bulan Ramadan. Tidak mengapa, tapi yang lebih bagus adalah di bulan Ramadan karena lebih cepat lebih bagus. Ya, karena kita tidak tahu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian di dalam melakukan apa? Kebajikan. Taib. Wa ruhisalil maridi wal musafir an yuftira wa yaqdiya. Demikian juga yang tidak wajib untuk berpuasa adalah orang yang sakit dan musafir. Tetapi dia nanti mengqadha, yakni mengqadha pada hari-hari yang lain. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya dia mengganti puasanya tersebut yang dia tinggalkan, sejumlah hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Jadi yang kedua dan ketiga yang boleh untuk tidak berpuasa itu adalah orang yang sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang bisa diharapkan sembuh. Kalau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka tidak berpuasa dan membayar fidyah. Ini perlu diperhatikan. Jadi sakit itu ada dua macam. Ada sakit yang tidak diharapkan sembuh. Yani dokter secara ilmu medis sudah angkat tangan. kayak ini karek dungut toy. Udah angkat tangan. Maksudnya secara riset kedokteran ya. Ya, kalau kapan mati itu kan kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi ada keajaiban, tapi secara riset kedokteran ya, aduh kita sudah angkat tangan. Tinggal nunggu keajaiban Tuhan, banyak doa aja. Itu biasanya kalau dokter udah gitu itu tanda ya, alamat. Ya. Nah, maka orang seperti ini hukumnya seperti orang yang lanjut usia, yaitu membayar fidyah. Ya, mungkin sakit-sakit yang kronis, sakit-sakit yang memang biasanya orang kalau sakit itu biasanya meninggal. Ya itu. Yang kedua, sakit yang diharapkan sembuh. Ya, cuma lemes misalkan, yang diharapkan sembuh. Diharapkan sembuh. Maka di sini dia mengqadha, dan ini yang dimaksud dalam pembahasan. Mengqadha bukan membayar fidyah, karena dia ada waktu untuk membayar fidyah, bisa diharapkan sembuh. Cuma patokan sakit di sini adalah sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa. Bukan sakit-sakit yang enteng. Ya, panuntong. Atau cuma misalkan jerawatan kemudian alasan untuk tidak berpuasa, bukan. Ini sakit yang memang memberatkan, kalau dia berpuasa itu berat gitu. Ya, maka di sini boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya, baik. Yang kedua, yang ketiga yang boleh untuk tidak berpuasa juga adalah musafir. Musafir itu yaitu orang yang melakukan apa? Perjalanan. Ya, perjalanan. Dan jarak safar menurut pendapat yang kuat tidak ada batasan tertentu, dikembalikan kepada urf. Karena kaidah fikih dalam masalah ini, segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada urf. Wal urfu ma'mulun bihi ila warad hukmun minasyari syarifi lam yuhad. Ya, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam kaidah fikihnya, sesuatu yang belum ada apa namanya ketentuannya, batasannya dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf. Seperti seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya, wajib gitu. Tapi berapanya, nominalnya nggak ada batasannya. Apakah 50 ribu sehari, apakah 100 ribu, ya, apakah 5 ribu, ya, itu dikembalikan kepada urf. Yang itu tentu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu waktu zaman dengan zaman yang lain. Ya, zaman tempo dulu misalkan 5 ribu udah banyak satu hari, tapi zaman sekarang 5 ribu ya, oleh tusuk pentol toh. Nah, yaitu artinya berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lain. Demikian juga safar. Baik, orang yang safar itu boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya. Walaupun sekarang transportasinya enak, enggak kayak zaman dulu, tetap diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, karena bagaimanapun yang namanya safar itu memberatkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "As-safaru qit'atun minal adzab." Safar itu adalah sebagian dari siksaan. Dan Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa nanti di zaman setelah Nabi Muhammad SAW ada pesawat, ada mobil, ya, ada AC. Itu Allah sudah tahu. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Ya. Nah, hanya saja para ulama memang memerinci tentang hukum orang yang safar. Ya. Apakah wajib bagi dia untuk berbuka? Apakah boleh? Apakah makruh? Dan sebagainya, itu ada perinciannya. Kalau sekiranya jika dia berpuasa itu membahayakan kondisinya, maka wajib berbuka. Artinya udah sangat memberatkan dia, sakaratul maut. Maka di sini wajib untuk berbuka. Dulu pernah ada seorang di zaman Nabi seperti itu, safar tapi kemudian dia pingsan, tapi dia tetap mempertahankan. Maka kata Nabi SAW, laisa minal birri siyamu fis safar. Enggak baik ya puasa ketika safar itu, yaitu orang yang kondisinya seperti itu. Ya. Yang kedua, yang memberatkan, berat tapi enggak sampai membahayakan. Maka di sini hukumnya adalah makruh. makruh bagi dia untuk berpuasa, karena dia tidak menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat senang kalau rukhsahnya diterima. Ya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu sangat suka kalau rukhsahnya itu diterima, diamalkan. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau seorang itu tidak memberatkan ketika dia safar, enggak berat bagi dia untuk berpuasa. Mungkin dia sudah terbiasa puasa, ya sudah terbiasa juga safar, apalagi zaman sekarang, ya enak ber-AC, ya kan, pesawat, sehingga tidak memberatkan bagi dia untuk berpuasa di saat safar. Maka di sini, ya para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama bagi dia. Ada yang mengatakan mendingan apa, berbuka, karena untuk mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan lebih baik adalah puasa. Kenapa? Satu, untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah dulu ketika safar beliau tetap berpuasa. Ya, walaupun beliau membolehkan, ada sebagian sahabat yang berbuka, beliau izinkan. Tapi beliau sama sahabat satu lagi yaitu Abu Talha, beliau tetap apa? Berpuasa di saat para sahabat yang lain ya berbuka. Tapi Rasulullah enggak mencela mereka. Saling menghormati. Karena memang dibolehkan. Cuma beliau kuat. Ya. Yang kedua, supaya tetap mendapati keutamaan bulan puasa. Karena kalau kita misalkan membayar, mengqadha di hari yang lain, kita enggak dapat keutamaan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Ya. Baik. Yang ketiga juga, agar lebih mudah bagi seseorang. Karena sebagaimana kita tahu, ya, mengqadha itu bagi sebagian orang susah. Berbeda kalau puasa di bulan Ramadan, lebih mudah. Kok bisa? Sampean puasa, satu rumah puasa semuanya, itu enak. Ya, yang lain juga puasa, godaan enggak terlalu berat. Karena bareng-bareng apa? Berpuasa. Malah kalau kita makan sendiri, sungkan sendiri. Mau makan yang lain enggak ada yang makan, kan enggak enak. Ya. Berbeda kalau mengqadha. Nah, mengqadha abot ini. Bayar utang. Dan saya ingatkan yang masih punya utang, nah ini masih ada kesempatan. Mumpung ingat. Ya. Yang masih punya utang hendaknya segera untuk membayar atau melunasi utangnya. Karena kadang-kadang orang berat. Kenapa berat mengqadha itu? Nah, mau puasa yang lain pada makan, abot. Ya. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat yaitu hendaknya seorang kalau memang tidak berat baginya untuk tetap berpuasa, maka hendaknya apa? Berpuasa. Kalau memang itu tidak memberatkan dirinya. Tapi kalau dia mau berbuka juga boleh. Ya, boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Taib, termasuk yang boleh juga untuk tidak berpuasa adalah wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima kadzalik wa idza khafata ala waladaihima zadata ma'al qadha it'ama miskin likulli yawm. Taib, kata Syekh, yang boleh juga untuk tidak berpuasa adalah wanita yang hamil dan menyusui. Jadi wanita dan yang hamil dan menyusui boleh, karena boleh untuk tidak berpuasa. Karena hamil dan menyusui itu berat. Ya, memberatkan seorang wanita, ya, lemah sehingga diberi ruhsah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mewajibkan puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa wanita yang hamil dan menyusui itu mendapatkan rukhsah. Hanya yang diperselisihkan para ulama adalah ya tentang gantinya. Apakah dia mengqadha ataukah dia membayar fidyah? Nah itu. Ya. Sebagian para ulama mengkiaskan dia, ini segi sisi perbedaannya. Sebagian para ulama mengatakan wanita yang hamil dan menyusui kalau dia tidak berpuasa, kalau berpuasa jelas ya, berarti nggak perlu bayar fidyah, nggak perlu. Nah, dan riset kedokteran, wanita yang hamil dan menyusui itu secara umum saya katakan, secara riset kedokteran tidak membahayakan. Ya, secara umum tidak membahayakan. Cuma kondisi wanita itu kan beda-beda. Jadi ahsan kalau wanita lebih bagus, wanita kalau mau memasuki bulan Ramadan dan dia hamil atau menyusui, dikonsultasikan kepada dokter. Kalau sekiranya tidak membahayakan, maka dan dia kuat, hendaknya tetap apa? Berpuasa. Itu lebih aman. Ya, karena secara umum tidak membahayakan. Baik. Tapi kalau dia memilih untuk tidak berpuasa dan itu boleh, ya. Maka ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah dia membayar fidyah ataukah membayar ataukah mengqadha. Sisi perbedaannya, atau biar kita paham kenapa para ulama berbeda pendapat, karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini, sehingga para ulama mengkiaskan. Yang mengatakan membayar fidyah mengkiaskan wanita yang hamil dan menyusui seperti ya orang tua yang lanjut usia, gak ada waktu lagi untuk apa? Mengqadha. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi hamil lagi, ya. Jadi gak ada waktu untuk apa? Mengqadha. Sehingga kondisi dia disamakan seperti apa? Orang yang lanjut usia. Baik. Sebagian para ulama mengatakan wanita hamil dan menyusui itu ya dikiaskan seperti orang yang sakit dan musafir, karena dia masih ada waktu untuk mengqadha. Kan nggak setiap waktu kemudian nggak bisa berpuasa. Ya kalau bulan-bulan yang lain yang nanti kalau memang sudah tidak hamil dan menyusui kan ada waktu untuk apa? Ya ada waktu untuk berpuasa. Kan enggak seterusnya seperti wanita seperti orang yang lanjut usia memang tidak ada kesempatan lagi untuk berpuasa. Berbeda dengan wanita yang hamil, ada satu waktu dia untuk bisa untuk berpuasa. Seperti orang yang sakit ada waktu, kalau dia sudah sembuh ada waktu untuk berpuasa. Orang yang safar kalau dia sudah mukim lagi, sudah balik lagi dari safarnya, berarti ada waktu untuk berpuasa. Ini sisi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini, hukum asalnya wanita yang hamil dan menyusui, ya, kalau memang dia memilih untuk tidak berpuasa, hukum asalnya adalah mengqadha. Hukum asalnya adalah mengqadha. Ya, kecuali memang tidak ada waktu untuk mengqadha, maka membayar fidyah. Jadi hukum asalnya adalah apa? Mengqadha terlebih dahulu. Karena keadaan dia lebih mirip kepada wanita orang yang sakit dan safar. Kecuali kalau memang tidak ada waktu. Seperti tadi kondisi pokoknya dia tiap tahun hamil menyusui, tiap tahun hamil lagi menyusui lagi. Kono waktu untuk puasa, ya maka membayar fidyah. Ya. Tapi kan enggak semua wanita seperti itu. Ada kalanya praidisi misalkan. Ya, ada jarak misalkan. Ya, maka hukum asalnya hendaknya dia membayar, hendaknya dia mengqadha. Karena itu lebih selamat, dan ini pendapat jumhur ulama. Memang ada sebagian para ulama yang mengatakan bayar fidyah saja. Ada yang mengatakan qadha saja. Ada yang malah mengatakan dua-duanya, mengqadha dan bayar fidyah. Ada lagi paling enak ini pendapatnya Ibnu Hazm, enggak qadha enggak fidyah, karena semuanya enggak ada dalilnya kata beliau. Nah, ala kulli hal, memang ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah tersebut. Taib, lalu kata beliau, taib, jadi itu orang-orang yang tidak, yang boleh untuk tidak berpuasa, yang udzur-udzur yang membolehkan. Ya, selain daripada itu berarti apa? Bukan alasan. Ada sebagian orang misalkan gak puasa alasannya kerja berat. Gak ada dalilnya kerja berat itu membolehkan untuk gak puasa. Ya, gak ada dalilnya. Maka gak boleh seorang gak puasa alasannya kerja berat. Pertama gak ada dalilnya. Yang kedua, patokan kerja berat itu juga Susah. Nanti semua orang bisa beralasan. Petani kerja berat, gak puasa. Orang yang kantoran, ya, ini juga mikir ini lebih berat daripada nyangkul. Ya. Ibu-ibu juga berat loh. Ya, nyapu, masak, ya, nyetrika. Akhirnya godo sing poso akhirnya semuanya. Nah, jadi tidak boleh seorang itu tidak berpuasa dengan alasan ya kerja berat. Lebih parah lagi, ada sebagian orang enggak puasa alasannya enggak sahur. Kenapa enggak puasa? Enggak sahur aku keturun. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan, enggak ada dalilnya bahwasanya enggak sahur itu alasan untuk enggak puasa. Itu bukan udzur. Ya. Jadi jangan bikin udzur sendiri. Yang itu tidak ada aturannya di dalam agama. Agama sudah memberikan udzur-udzur. Ya, selain daripada itu berarti apa? Tidak ya, dijadikan sebagai udzur. Baik, selanjutnya kata beliau wa kana min hadihi fi syahri ramadhan al-iksaru min anwa'il ibadah. Termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadhan adalah memperbanyak ibadah di bulan Ramadhan. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita rancangkan sejak sekarang, targetkan sejak sekarang untuk ya berlomba-lomba di dalam kebajikan di bulan suci Ramadhan. Ya. Makanya kita perlu pemanasan sejak sekarang. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa. Tujuannya apa? Untuk melatih supaya nanti kalau sudah bulan Ramadan terbiasa. Bahkan para ulama dahulu udah khataman di bulan Sya'ban ini udah membiasakan untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan ya sebagian ulama ussalaf dahulu mereka yang sudah nutup tokonya untuk fokus ibadah di bulan Sya'ban ini. Ya, sebagai persiapan mereka membiasakan diri berlomba-lomba dalam kebajikan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan ibadah, kesempatan bagi kita. Ya, kita tidak pernah tahu apakah kita nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu bulan Ramadan, dan apabila kita diberi kesempatan di bulan Ramadan, apakah kita dimudahkan untuk beribadah. Maka rancangkan sejak sekarang jika Allah memberikan kesempatan kepada kita ketemu bulan Ramadan, ya, maka kita akan jadikan ini sebagai momentum untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala di bulan Ramadan. Celaka orang yang ketemu bulan Ramadan, kata Nabi, tapi dia tidak mendapatkan ampunannya. Karena dia menyia-nyiakan, menyepelekan bulan Ramadan, tidak berlomba-lomba di dalam kebajikan. Kita aja kalau misalkan orang kerja, kemudian kalau kalian ya rajin bulan ini, maka bonusnya tak kasih ya 100 kali lipat. Misalkan 100 kali lipat. Orang pasti apa? Semangat. Apalagi di bulan Ramadan, kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk apa namanya memperbanyak apa ibadah. Bulan Ramadan ini bulan untuk semangat beribadah, bukan bulan males-malesan dan tidur-tiduran. Ya, sebagian orang tidur-tiduran tok di bulan Ramadan. Alasannya tidurnya orang puasa itu ibadah. Naumus shaim ibadah katanya. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ilernya berbarokah. Ya. Akhirnya ya, kerjanya cuman tidur, habis subuh tidur, sampai duhur bangun tidur lagi, ya. Nah, melek pas mau buka tok. Nah, bukan seperti itu bulan Ramadan. Walaupun mungkin sahih sah puasanya, tapi bukan seperti itu hakikat ibadah di bulan Ramadan. Dia telah menyia-nyiakan waktunya untuk ibadah dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Wa kana yuksiru fihi minas shadaqati wal ihsan wa tilawatil Qur'an was-shalah wadh-dzikr wal i'tikaf. Amal ibadah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini, kata beliau, memperbanyak sedekah. Bahkan kata sahabat Jabir itu, Rasulullah kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya, lebih kencang sedekahnya daripada angin taufan, saking lomannya, saking dermawannya. Ya. Nah, karena bulan Ramadan ini bulan ampunan Allah, Allah sangat dermawan kepada hambanya, maka hendaknya kita pun dermawan kepada sesama manusia. Terutama yaitu sedekah untuk buka puasa. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, ya, sebanyak yang dia kasih, dan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Kemudian watilawatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran, bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, bahkan Rasulullah SAW, ya, bersama Jibril itu kalau bulan Ramadhan khataman dua kali, biasanya cuma sekali, kalau bulan Ramadhan dua kali. Ya, maka kita pun minimal kita targetkan, minimalnya targetkan bulan Ramadhan itu khatam dua kali minimal. Kalau kita bisa lebih daripada itu seperti para ulama, masya Allah, ada yang seminggu khatam sekali, ada yang seminggu dua kali, ada yang masya Allah, ya, dua hari khatam sekali, ada yang sehari khatam sekali. Maksud sih Ustaz, iya, kisahnya seperti itu, ya, dan itu bukan suatu hal yang mengherankan kalau orang sudah cinta kepada Al-Quran. Pernah ada seorang ulama zaman sekarang ditanya, bagaimana kecintaan ulama-ulama dulu terhadap Al-Quran? Ya, kata beliau, kecintaan mereka kepada Al-Quran seperti kecintaan kalian sama HP kalian. Kita kalau sama HP kan, masya Allah, ya, sebelum tidur HP-an berjam-jam, bangun tidur HP-an, nyupir HP-an, bahkan kadang sambil BAP ya HP-an. Selesai sholat yang dibuka HP, berjam-jam kita kuat, ya, maka orang kalau kepada Al-Quran seperti itu, insya Allah khatam, ya, khatam. Baik, kemudian sholat, ya, sholat itu jelas sholat lima waktu, dan yang lebih penting lagi yaitu sholat sunnah, terutama sholat taraweh, ya, usahakan sholat taraweh berjamaah bersama imam sampai selesai, karena ada hadisnya siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai dihitung sholat semalam, ya, dan cari yang sholatnya khusyuk tumaknina, ojo sing patas-patas, ya, koyok sing nanggone mana itu Blitar 23 rokaat 7 menit, ya, ukasah itu sholatnya, itu kebut-kebutan. Wadzikr wal i'tikaf, ya, demikian juga memperbanyak zikir, banyak doa, karena bulan Ramadan ini bulan doa, banyak zikir kepada Allah SWT. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab, ya, terutama ketika sahur, ketika menjelang berbuka. Nah, itu yang terakhir yaitu i'tikaf. I'tikaf ini terutama di 10 akhir bulan Ramadan. I'tikaf itu maksudnya ditinggal di masjid untuk fokus ibadah. Fokus untuk ibadah. Jadi ada waktu saat-saat di mana kita itu perlu fokus memang. Meninggalkan dunia, fokus untuk ibadah. Karena biasanya kalau enggak fokus itu biasanya akhirnya ibadahnya apa? Terganggu. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.